Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, silakan yang kemarin belum membaca dari bahasan al-syighal. Qala musannif rahimahullahu taala wa bil syighal. Innu marus min sabiqin fi'lan syaghal anhu binasbi lafzihi أنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق أنسبه بفعل أدمر حتما موافق لما قد أظهر ونصب حتم انتال السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما وإن تال السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزم أبدا كذا إذا الفعل تال ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد اختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به أنس من فعل وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به أنس من فعطفا مخيرا ورق في غير الذي مر رجه فما أبيح فعل ودع ما لم يبه ففصل مشغول بحرف جري أو بإضافة كوصل نجري وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي إن مدمرس من سابقين في الانشغال أنه بناس في لفظه أو المحل فالسابقان سوء بفين أدمر حتما موافق لما قد أذر والنسب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما وإن تلا السابق ما إن تلا السابق ما بالابتداء كذا كهتسوا فرف التزمه أبدا فرفعله أبدا كذا إذا الفعل كذا إذا الفيل كما لم يرد ما قبل معمولا لما قبل بعد وجد قال المصنف رحمه الله تعالى إن مدمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق أنسب بفعل أدمر حتما موافق لما قد أظهر والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فرفع التزم أبدا كذا إذا تلا الفعل ما لم يرد ما قبل معمولا كذا إذا الفيل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل فيل ذي طلب وبعد ما إله الفيل غلب وبعد عاطف بلا فصل على مأمول فيل مستقر أولا وإن تلا المعطوف فيلا مخبرا به أنس من فعطفنا مخيرا ورفو فعطفنا مخيرا ورفو في غير الذي مر الرجه وفرفوا في غير الذي مر الرجه وما أبيه فالوضع ما لم يبه وفصل مشغول بحرف جري أو بإضافة كوصل يجري وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إلا bifili ilam yaku ilam yakul maniun hasal wa ulqatun hasilatun bitabi ka ulqatin fil ismi binasil ismil waqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innut marus min sabikin filan syagala anhu bin nasbi lafdihi awil mahal fasabikan sibu bi filan udhira muafikin lima atman muafikin lima qad udhira wa nasmahatun intala sabikuma yaktasu bi filika in wahaituma wa intala sabikuma bili tidak yaktasu farafal tazimu abada kada idal filu ta'ala malam yarid maka boleh makmunan lima ba'du wujud waktir nasbun kebala fi'lin tola wabada ma'ila urfi'la gola wabada atifin bila fasin ala makmuli fi'lin mustakirin awala wa intal ma'atufu fi'lan mukhbara bihi anasin fa'atifan mukhayyara warafu gaira alladhi ma'arul rajah fa'amahu bihaf Allah da' malam yubah wa maslu bihar wa waslu mustagi wa faslu wa fasal masukil bi harfi jarri aw wi idza fatid kawasun yajri wa sawi fi dalbabi wa sunu khabar ya bi fi'li ilam yakun manun hasal. Wa ulqatun hasilatun bi tabi'i ka ulqatin binasil ismil waqi'i. Beberapa bait yang berkait dengan al-ishghal. In mudmarus min sabiqin fi'lan syaghal anhu bi nasbi lafzihi ayil mahal. Insyaallah jelas ya. Fasabiqun sibhu bi fi'lin nubira hatman muwafiqin lima qad uthira wa nasbu hatun indala sabiqu ma yakhtasu bil fi'li ka in wa haythuma wa indala sabiqu ma bil ibtida yakhtasu bi raf'i yakhtasu فالرفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تالى ما لم يرد ما قبل معمولا لما قد وجد لما بعد وجد اختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا هل سيطية ها هبا وبعد بلوم ai tadi wa ba'da ma ila'uhul fi'l ghalab kata al-Azhari boleh dengan dua sisi boleh antum jadikan ila'uhu ha di situ sebagai maf'ul yang kedua dan itu yang lebih rajih yang lebih zahir al-fi'la sebagai maf'ul yang ke yang pertamanya ya karena musannif seringkali memaknai waliya dengan tabi'a sehingga makna itba'uhu al-fi'la ya. Jadi mengitba' fi'il setelahnya gitu. Jadi maful ila'u al-fi'il iyahu ini. Itba' al-fi'il iyahu. Mengikutkan fi'il setelahnya. Qalat. Kalau Lazari nanti merujukan untuk di sini menjadikan ila'u sebagai maful bih tsani. Al-fi'la maful bih awal. Itu yang zahir kata beliau. Meskipun boleh dengan antum jadikan ha sebagai maful bih yang pertama. Akhtira nasbun qabla fi'lin dhi talab. Dipilih nasab. Ya, qabla fi'lin dhi talab. Apabila isim yang mendahului datang sebelum fi'il yang mengandungi makna talab. Wa ba'da ma ila'uhul fi'la ghalab. Dan juga lebih dipilih nasab. Apabila isim datang setelah adawat yang seringkali atau umumnya diikuti oleh fi'il. Masih kita pada macam yang ketiga dari al-ishghal. Yang pertama sudah kita lewatkan ma yajibu fihi an-nasab. Kemudian kedua, ma yajibu fihi rafa'. Yang ketiga, ma ikhtira fihi an-nasab ma'a jawazi rafa'. Ya, dilanjutkan wa ba'da atifin, atau sebelum dilanjutkan ada yang mau disampaikan? Apa? Ila'uhu al-fi'liyah, isim yang mendahului itu. Ha ini kan kembali ma' adawat gitu kan. Ma'nya adawat. Wa ba'da ma' ila'uhu al-fi'la ghalab. Atau bisa juga fi'ilnya kita. Setelah kita mengidba', kita mengidba' fi'il setelahnya, yaitu ghalib. Ya. Wa ba'da 'atifin sekarang ya. Wa ba'da 'atifin. Atau yang lain ada yang mau sampaikan? Siapa sekarang? Yang mana? Wa ba'da in. Itu sudah, wa ba'da 'atif sudah juga. Oh sudah. Wa ba'da 'atifin bila fasl 'ala ma'mul fi'lin mustaqirin awwala. Kemudian tempat yang ketiga di mana nasab lebih dipilih daripada rafa' ma'a jawazi ar-rafa' adalah ketika isim ini datang setelah huruf ataf tanpa pemisah yang mengatafkan ya, isim ini yang boleh rafa' boleh nasab yang lebih rajih nasabnya mengatafkannya kepada ma'mul dari fi'il yang sebelumnya ya, dari fi'il yang ada di jumlah yang pertama. Sekarang wa intala tadi ya, wa intala al-ma'tufu fi'lan mukhbara bihi an ismin fa'atifan mukhayyara. Ya, silakan siapa? Lanjut. Wa inta alal ma'tufu fi'lan mukhayyara bihi an ismin mukhbara bihi an ismin fa'atifan mukhayyara. Wa harfu al-ataf in syartiyah tala fi'il mad mabniun ala al-fath lam fi mahali jazmin fil syarat al ma'tuf fa'il fi'lan maf'ulun bih mukhbara sifat min fi'lan bihi muta'alliq jar wa jar wa majrur muta'alliq bi mukhbara an ismin jar wa majrur muta'alliq bi mukhbara aidan fa li jawabi syarat waqi hal jawab syarat i'tifan fil amr mabniun alas mabniun al fati liti solhi linun taukid wa fa'ilu domir mustatir wujuban takdiru anta muhayyara wa nunun taukid al mukhaffafah muhayyara hal min domir mustatir fi i'tifan. Dan apabila yang terletak setelah yang dimaktufkan itu fi'il yang dikabar yang maktuf. Dan apabila maktuf datang setelah fi'il yang dikabari dari yang dikhabarkan dari sebuah isim yang dikhabari dengannya dari untuk isim maka diatafkannya secara bebas. Atafkanlah secara bebas. Jika sebelum yang diatafkan itu sebuah jumlah ismiyah yang di dalamnya terdapat jumlah fi'liyah maka boleh dua keadaan ala sawa yaitu arrafa dan nasab. Kalau arrafa karena melihat dari sisi mubtada dari khabarnya. Dan kalau nasab lihat dari jumlah fi'liyahnya. Wa وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. Apabila ma'tuf isim yang diatofkan itu datang setelah fi'il yang dikhabari dengan fi'il ini untuk isim sebelumnya, bukan untuk ma'tuf ini ya. Maka fa'tifan, silakan kau atofkan ma'tuf ini ya, mukhayyara, dalam keadaan engkau boleh memilih, boleh menjadikan ma'tufnya rafa ataupun nasab ya. Insyaallah faham ya. Apabila ada isim yang diatofkan yang dia datang setelah fi'il, yang di fi'il ini dijadikan khabar bagi isim sebelumnya, maka boleh pada ma'tuf ini untuk kita rafa'kan atau kita apa? Nasobkan ya. Atau lebih singkatnya, apabila ada ma'tuf ya, didahului sebelumnya oleh jumlah yang apa disebut dengan zat al-wajhain, jumlah yang memiliki dua wajah, maka boleh pada ma'tuf ini kau rafa'kan ataupun kau nasobkan. Seperti Zaidun ya, Zaidun qama wa amran barabtuhu, misalkan Zaidun qama wa amran barabtuhu ataupun wa amrun barabtuhu. Yang kita bahas di sini mana? Ya, amrnya. Amr ini ma'tuf, ini maksud dalam bait ini. Wa in talal ma'tuf amran barabtuhu. Di sini amr ma'tuf. Ya, dia amr datang setelah fi'il. Itu apa fi'ilnya? Qama. Nih, Zaidun qama wa amran barabtuhu. Ah, qama di sini adalah fi'il kan, yang dia dijadikan khobar bagi isim sebelumnya. Itu apa? Zaid. Maka dalam keadaan seperti ini boleh engkau memilih. Ya. Boleh engkau atofkan ma'tuf ini dengan merofakkannya atau apa? Menasubkannya. Kalau kita nasubkan, maka karena melihat apa? Kalau kita nasubkan atau kita rofakkan dulu, berarti Zaidun qama wa amrun darabtuhu. Kalau kita rofakkan amrun, karena apa? Melihat apa? Sodernya. Sodernya jumlah ismiyah kan? Zaidun qama, Zaidun, jumlah ini dimulai dengan isim. Ya. Boleh pula kita nasabkan wa amran darabtuhu, karena melihat ajuznya itu. Jumlah fi'il setelahnya qama kan jumlah. Ah itu. Ini sama kekuatannya antara apa? Rafa dengan nasab. Ya, ada yang mau tambahkan lagi, Pan? Ah, di sana katanya ada contoh yang lebih bagus. Apa kira-kira? Hindun akram tuha wa zaidan darabtuhu indaha. Ada ma'tuf yang yarbituha. Sebagian mengatakan seperti Al-Ubudi dalam syarah Al-Jazuliyah, bahwasanya contoh yang lebih tepat adalah seperti Hindun akramtuha wa zaidan darabtuhu indaha. Ya. Hindun akramtuha wa zaidan, wa zaidan atau wa zaidun apa? Darabtuhu indaha. Kenapa? Kata beliau lebih sahih. Ya, karena kalau dikatakan dengan contoh tadi yang barusan kita baca tadi, Zaidun qama wa amrun akramtuhu ataupun wa amrun darabtuhu, di situ pada jumlah ma'tuf tidak ada apa? Rabit yang mengikat dengan mubtada dari ma'tuf alaiha. Ya. Kemudian disebutkan hujah berikutnya, katanya idzal ma'tuf bil waw yashtarik. Jumlah yang diatofkan dengan waw itu bersekutu dengan ma'tuf alaihi pada maknanya. Sehingga ini mengharuskan adanya rabit yang ada pada jumlah ma'tuf. Ya. Yang itu kembali kepada mubtadanya ma'tuf alaihi. Ya. Hanya saja bisa dijawab lagi, yaitu apa jawabannya? Yuhtafar fit tawabi' ma la yuhtafar fi ghairiha. Bisa dimaafkan pada tabi' apa yang tidak bisa dimaafkan pada selainnya, pada matbu'. Ya. Kalau pada hindun akram tuha, kan ada di sini haknya, robitnya, ya kan? Yang kembali kepada hind. Ya. Kemudian wa zaidan darabtuhu indaha juga ada ha tuh. kembali kepada hind. Adapun contoh yang kita baca Zaidun qoma wa Amrun akramtu, ya pada jumlah pertama ada robit yang kembali kepada Zaid, ya kan? Zaidun qoma huwa kembali kepada Zaid. Pada jumlah ma'tufnya Amrun akramtu enggak ada yang kembali kepada apa? Zaid. Ya meskipun tadi jawabannya bisa dijawab yutafar fi tawabi' ma la yutafar fi fi ghairiha. Ya, kemudian selanjutnya warraf'u fi ghairi alladhi. Warafu fi ghairi alladhi marrajah fa ma bih fa la da'malam ibah. Warafu waw istinafiyah arrafu mutadan mafru bil litira wa alamatu rafi adama dhahir al akhiri fi ghairi jarun wa majrur fi harujar wa ghairi isim majrur bi fi wa alamatu jarri al kasra dhahir al akhiri wa mudaf alladhi isim wasl mabniyun al sukun fi mali jarrin mudafun ilayh marra fi lan fa'il marra fi lan madin mabniyun al fathi afa'iluhu damir mustatir fi jawazan tabiruhu wa yadu ila isim masul alladhi jumlah marra silah lamalah ina minna irab arrajah filan fa'il filan madi mabniyun al fathi sukuna liajil waqaf wa fa'iluhu damir mustatir fi jawazan tabiruhu wa yadu ila rafa jumlah silah lamalah minna irab jumlah jumlah fi ma'na fi khabar rafa fa ma fa li tafriq ma isim wa sumam buniyun ala sukun fi ma'na nasbin maf'ul bi muqaddam wa biha fi al madin mabniyul majul wa naibul fa'il dhamir musatir fihi ja li tafriq li tafriq fama li tafi ma isim mausul ma buniyun ala sukun fi mal nasbin maf'ulun bih muqaddam wa biha fi'lun madin ma buniyun lil majhul wa naibul fa'il dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ila ma mausula jumlah silah lama la min al-irab if'al fil amrin ma fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta wau afa'atin da' bila amrin wa fa'ilu damir musatir wujuban takdiru anta jumlah ma'atuf ala if'al ma isim ma'asul ma'abuni wa na'asukan fi ma'ali nasbin ma'afulun bih liwada yubih ubah lam yubah belum lam afu nasmin ma'ajazimin ma'alqalbin yubah bila mudore ma'ajizum wa alamatajimi asukun wa majid bilam wa naibul fa'il damir musatir fihi ujuban jawasan takdiru wa yaudu ila ma'al masulah aidan jumlah silah ma'la ma'alamnya irob dan rofa pada selain yang telah lewat rojah lebih rojih rofa dan apa yang dan amalkanlah apa yang boleh dan tinggalkanlah apa yang tidak boleh diamalkan. Dan setiap isim yang tidak dan setiap isim yang tidak didapati apa yang wajib dinasab dan tidak diharuskan dinasab dan setiap isim yang tidak didapati bersamanya apa yang tidak wajib dinasab dan apa yang tidak wajib untuk dirafa. Dan apa yang tidak rajih untuk dinasab dan setiap isim yang tidak dapat bersamanya, tidak didapati bersamanya, apa yang boleh, apa yang mengharuskan dia untuk binasab, atau apa yang mengharuskan dia rafa, atau yang mengharuskan, yang merajihkan dia untuk binasab, dan keduanya, yakni rafa dan nasab. Rafa dan nasab. Maka ada makanya birobi roji rafa. Pada contoh ziyadun karena tidak ada domir yang lebih rojih dari domir-domir ya. Domir. Zaidun darabtuhu. Rafa. Nasab. Farisan mal godaruhu mulhaman garumizan ugaruzumailin walanaksin wakil. Jannati adinin taduna. Yadkhuluna. ورفع في غير الذي مر رجح فمبيح فالوداع ما لم يباح رفع pada selain yang telah lewat. Apa yang selain yang telah lewat? Yang pertama sudah lewatkan, kita lewatkan apa? Yang mengharuskan nasabnya. Iya kan? Mengharuskan dia nasab, ada sesuatu yang mengharuskan dia nasab. Apa salah satunya? Yaitu ketika sebelum isim ini apa? Ada adawat yang tidaklah datang setelahnya kecuali fi'il. Iya kan? Contohnya in asyartiyah dan masih ada tiga yang lainnya. Ataupun ada adawat syartiyah dan masih ada tiga adawat yang lainnya. Kemudian yang kedua, ya, dia wajib rofa. Ya. Kapan? Ketika dia datang setelah adawat yang mengharuskan setelahnya untuk dijadikan sebagai jumlah mubtada khobar. Ya kan? Mubtada khobar. Maka berarti isim, harusnya isim. Enggak boleh fi'il, jumlah fi'liyah. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga bagaimana? Ya. Apa? Apa? Ada yang kurang? Kada idzal fi'lu talama lam yar, itu di antaranya saja. Ya, al-muhim demikian. Ya. Pokoknya kalau yang pertama ya, ada sesuatu yang mengharuskan di nasab gitu. Seperti ketika isim ini datang setelah adawat yang tidaklah diikuti kecuali oleh fi'il. Ya, kemudian yang kedua wajib rofa. Ya, yaitu ketika didahului oleh adawat yang mengharuskan setelahnya untuk dijadikan isim. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga. Ya, di sana ada sesuatu yang membolehkan untuk memilih satu dari dua sisi ini sama. Ya kan? Betul enggak? Maka ketika itu ya. Ya boleh boleh dengan dua sisi. Ya. Kemudian yang boleh dengan dua sisi ini bagaimana? Nasab lebih rajih, ya. Atau satu yang kurang ya. Yang ketiga itu di sana ada sesuatu yang lebih menguatkan apa nasabnya. Yaitu ketika isim itu datang setelah adawat yang ghalibnya diikuti oleh apa? Oleh fi'il. Baru yang ketiga, baru yang keempat ini, ya kan? Yaitu ketika tidak ada di sana sesuatu yang mengharuskan nasabnya atau mengharuskan rafa'nya atau yang merojihkan nasabnya. Tidak ada pula yang membolehkan satu dari dua sisi ya, dengan as-sawab, dengan dalam keadaan seimbang. Maka ketika itu yang dirujikan apa? Hah? Rafa', ya. Kenapa alasannya? Tadi ya, ada idmar arjah min al-idmar. Pokoknya selain apa? Keadaan pertama yang harusnya nasab. Kemudian apa? Tidak ada yang mengharuskan apa? Rafa, tidak ada yang merojikan nasabnya, tidak ada yang membolehkan dua sisi ini secara sama. Selain itu ya, selain empat ini. Maka di situ dirojikan apa? Rafa. Sebagai mubtada karena hukum asalnya tidak ada pengidmaran dan pada idmar itu ada apa? Takalluf ya. Boleh pula apa? Nasab, ya. Boleh pula nasab. Ada syahidnya dari ucapan orang Arab. Farisan ma ghadaruhumul haman ghaira zumailin wala niksin wakil. Farisan. Faris itu asalnya digunakan untuk penunggang kuda. Tapi dimaukan dengannya seorang yang syuja', pemberani, pahlawan. Ya. Mereka tidaklah meninggalkan farisan, pahlawan. Ya. Pemberani. Ya. Mulhaman, dalam keadaan dia, Faris ini, mulhaman, dikepung dari segala penjuru dalam perang. Ghairul Zumailin. Kamu lihat di situ Zumail maknanya. Dalam keadaan dia tidak takut. Ya. Lihat di situ Zumail. Takut ya. Bukan penakut. Ya. Kemudian, Walaniksin, bukan pula dia seorang yang lemah. Wakil, yang suka menyerahkan urusannya kepada orang lain. Jadi orang kuat, meskipun dia dalam kondisi di tengah-tengah perang yang berkecamuk, ini saya dia akan selamat gitu loh. Karena dia adalah seorang yang pemberani, kuat, dan tidak pernah menyerahkan urusannya pada orang lain. Tangannya sendiri bisa. Di sini saya gimana? Farisan maghadaruh di apa? Nasobkan. Padahal sebelumnya tidak ada yang mengharuskan apa? Nasobnya. Iya. Tidak ada pula yang mengharuskan rafa'nya, tidak ada pula yang merojikan nasabnya, tidak ada pula yang membolehkan dua sisi secara sama. Di sini dipilih farisan. Ya. Boleh, ini menunjukkan bolehnya. Meskipun yang diberoji apa? Rafa'. Juga di antara syaihnya adalah ucapan Allah SWT dalam qira'ah yang lain, jannati adnin yadkhulunaha. Jannat adnin yadkhulunaha. Ya. Ya, Umar sekarang tum 1, 2, 3 ya. Pas ya. Ya, nanti yang terakhir simpulkan lagi. Wa faslu mashghulin bi harfi jarri aw bi idafatin ka waslin yajri. Wa wal istinafiyah fasl mubtada marfu' la matrufiyah dum mutazahirat ala ghairihi wa huwa mudaf. Mashghulin mudaf ilai. Bihar fi jarin bihar fi jar majrur mutalik bi fasl harf wa mudaf jarin mudaf ilai au bi idafatin au atifah bi idafah ma'tuf ala harfi jarin awasli jar majrur mutalik bi yajri yajri fil mudari marfu ala matrafihi atamatul muqaddarah wa fa'ilu damir sutir fi jawazan takdiru huwa ya'ud ila fasl wa jumlatul fi'liyah fi mahalli rafin khabar li mubtada. Dan memisahkan mashghul yaitu fi'il dengan domir yang kembali kepada isim yang telah lalu dengan huruf jar atau dengan idofah sama seperti menyambungnya, yakni bahwasanya tidak ada perbedaan antara lima hukum, yaitu yang wajib nasab, wajib rofa, bolehnya dua sisi, dipilihnya nasab dan dipilihnya rofa, dengan disambungnya amil dan dipisahnya, dengan disambungnya domir dan dipisahnya. Dan contohnya dengan idofa, Zaidun darabtu gulamahu, Zaidan, Zaidan dan Zaidun yukhtar, Zaidun darabtu gulamahu, dan dengan huruf jar, Zaidun marartu bihi. Dan wajibnya nasab darabtu ulamahu marartu bi gulami au Zaidun marartu bi gulami sahibi. Wajibun nasab fi nahwi in Zaidan marartu bihi akromak wa takdir in jawazta Zaidan marartu bihi akromak. Wajib rafa fi nahwi kharajtu faiza zaidun marra bihi amrun. Wa yukhtaru nasab fi nahwi azaidan marartu bihi. Wa yukhtaru rafa fi nahwi zaidun marartu bihi. Wa yajuzu al-amrani ala sawa fi nahwi zaidun qoma wa amrun marartu bihi. Al-faslu mashhulin bi harfi jarri aw bi idafatin ka waslin yajri. Memisahkan mashhul yaitu fi'il atau amil ya dengan ma'mulnya mashhul bi harfi jar dengan huruf jar atau memisahkannya dengan idafah itu sama dengan menyambung fi'il ini dengan ma'mulnya. Ya. Sudah dijelaskan tadi. Ya. Disamakan dalam apa? 5 hukum yang telah lewat tadi. Yang pertama wajibnya apa? Nasab. Yang kedua wajibnya rafa. Yang ketiga lebih rajihnya nasab. Yang keempat lebih rajihnya rafa. Dan yang ketiga apa? Yang kelima sama ya. Kekuatannya sama. Tinggal diterapkan. Ya. Sudah contohkan tadi. Kemudian wasawi fi dalbabi wasfan ta'amal bil fi'li in lam yakum mani'un hasal. Wasawi fi dalbabi wasfan ta'amal bil fi'li in lam yakum mani'un hasal. Waw istinafiyah sawi fil amrin mabniun ala hasi akhirih. في ذا الباب جر مجرور متعلق بسوي وصفا مفعول به لسوي ذا عمل ذا بمعنى صاحب نعت لوصفا هو مضاف عمل مضاف إليه مجرور وعلامة مجرور وسكن للوقف بالفعل جر مجرور متعلق بسوي إن لم يكن مانع حصل إن شرطية جزمة لم جزمة نافية إن لم يكن فعل مضارع تام مجزوم بإن وعلامة مجزوم بلم وعلامة جزمي السكون الظاهرة السكون على النون المحذوفة للتخفيف مانعون فاعل يكو حصل فعل ماضي مبني على الفتح سكن الوقف والجملة الفعلية في محل رفع نعت لمانع وجواب شرط محذوف تقديره إن لم يكن مانع حصل فسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل الوصف العامل بالنسب يسوى بالفعل في هذا الباب صفات yang bisa menasabkan disamakan amalannya dalam bab istighol sama seperti fiil dan isim yang bisa beramal di istighol harus terpenuhi padanya 3 syarat. Yang pertama harus berbentuk wasf di sini mencakup 3 isim fa'il yang bermakna sekarang atau mustaqbal atau yang akan datang, kemudian isim maf'ul dan siyak mubalaghah. Berikutnya syarat kedua harus bisa beramal menasabkan, maka keluar darinya yang tidak bisa beramal menasabkan seperti isim fa'il yang bermakna madhi kemudian isim tafdil dan sifat musyabbah. Yang ketiga tidak ada penghalangnya. Yang dimaksud adalah penghalang hal yang menghalangi isim tersebut beramal pada yang sebelumnya. Seperti contohnya al. Dikarenakan al yang masuk pada sifat adalah al-mausulah dan contoh seperti Zaidun anadharibuhu. Di sini adharibuhu tidak bisa dimasukkan dalam istighol karena al di sini adalah al-mausulah yang tidak bisa beramal yang setelah al-mausulah tadi tidak bisa beramal pada yang sebelumnya, sebelum al-mausulah tersebut. وسوي ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل. سماكنlah pada bab ini, bab al-syighal, samakanlah wasfa dha amal, sifat yang beramal. Ya, bil fi'li, disamakan sifat yang beramal seperti fi'il. Ya. In lam yakun mani'un hasal. Jika tidak ada penghalang. Di sini karena yang tamah atau naqisah. Tamah karena di sini yaktafi bi raf'ihi. Bi marfu'ihi, yaktafi bi marfu'ihi mani'un hasal. Jelas ini maknanya ya. Samakanlah sifat ya, yang beramal pada bab al-sighal dengan fi'il. Di sini disebutkan syaratnya apabila tidak ada penghalang. Ya. Di sini ucapan beliau wasfan. Keluar darinya apa? Ya. Dia beramal tapi bukan apa wasf seperti isim. Isim fi'il Zaidun apa? Daraki. Kemudian za'amal, wasfan za'amal. Ini mengeluarkan apa? Sifat yang tidak beramal. Apa contohnya? Sifat yang tidak beramal. Ya tadi, di antaranya isim fa'il atau isim maf'ul yang diperuntukkan untuk waktu yang telah lewat. Kemudian masuk pada ucapan beliau wasfan za'amal tiga macam. Wasf. Yang pertama apa? Isim fa'il. Kemudian apa? Isim maf'ul. Kemudian sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah. Sudah kita contohkan kemarin ya. Contoh-contohnya sudah ya. Isim fa'il seperti Zaidan ana dharibu. Takdirnya apa? Zaidan ana dharibu. Ana dharibun Zaidan. Isim maf'ul ad-dirham ana mu'tah. Ya. Mubalaghah contohnya apa? Al-asala anta syarrabu. Al-asala anta syarrabu. Wan-na'am. Wan-na'am anta min haruha. Na'am apa? An-na'am min humrin na'am. Unta. Ya, unta merah ya. Wan-na'am anta min haruha. An-na'am unta-unta itu engkau lah tukang sembelihnya. Min har sewa mubalahan. Dari nahara. Nifbal seperti itu. Wal abda anta dharubuhu au dharibuhu. Budak itu engkaulah yang tukang memukulinya. Dharubuhu apa? Dharubuhu atau dharibuhu. Ya, dengan ini keluar. Ataupun dengan ucapan beliau wasawi fi dzal babi wasfan amal bil fi'li in lam yakun man yahsal, diambil dari ucapan beliau tiga syarat. Dari wasaf agar dia beramal seperti amalan fi'il pada bab ini. Yang pertama, seperti yang beliau sebutkan, wasfan, sifat. Iya. Keluar darinya apa yang dia bukan sifat. Seperti apa? Isim fi'il, masdar. Kemudian juga za'amal, sifat yang dia beramal. Seperti isim fa'il yang diperuntukkan untuk yang akan datang, ataupun apa sifat musyabbah atau isim tafdhil. Ya. Kemudian dengan ucapan beliau idlamnya kumanin hafal, itu menunjukkan syarat yang ketiga, yaitu agar tidak ada penghalang yang menghalangi beramalnya sifat ini. Seperti ketika sifat itu dimasuki oleh al, maka tidak lagi dia bisa beramal, karena al itu menghalangi yang setelahnya untuk bisa beramal pada apa yang sebelumnya. Ya. Kemudian wa'ulqatun, terakhir ini ya. Ulqatun hasilatun bitabi'i ka'ulqatin binafsil ismi alwaqi'i. Wa'ulqatun hasilatun bitabi'i ka'ulqatun ka'ulqatin binafsil ismi alwaqi'i. وَأُلْقَةٌ مُبْتَدَاءٌ مُرْفُوعٌ لَمْ يُطْرَفْ فِيهِ ضَمَّةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى آخِرِهِ حَاصِلَةٌ مَعْطُونٌ لِأُلْقَى بِتَابِ جَرٌّ وَمَجْرٌ مُتَعَلِّقٌ بِحَاصِلَةٍ كَأُلْقَةٍ جَرٌّ وَمَجْرٌ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ binafsin jar wa majur mutaalliq makhduf sifatun liulqa al ismi wa huwa mudhaf al ismi mudhafun ilaih al waqi sifatun lil ismi. Dan hubungan terjadi hubungan terjadi dengan tabi-tabi seperti terjadinya hubungan dengan isim, terjadi hubungan dengan isim, dengan isim tersendiri. Tiada bedanya sebagaimana yang telah lewat pada babat sebelumnya antara bersambungnya amil dengan fi'il atau dipisahkannya dengan huruf jar atau bersambung dengan idhofah. Begitu juga terjadi, dan pada bab ini terjadi mula basah antara fi'il dengan amil yang ma'mul yang ajnabi yang diikuti oleh dhamir yang kembali kepada isim yang mendahulunya. Dari sifat contohnya Zaidan dorobtu rajulan yuhibbuhu, atau Azbayan Zaidan dorobtu amron akhahu, atau ma'tuf dengan waw Zaidan dorobtu rajulan wa akhahu. Tapi musannif tidak menyebutkan badal dan ataf bayan dan taukid, karena badal pada akhirnya tidak bisa bersambung dengan fiil yang syaghil. Begitu pula taukid, karena taukid yang lafzi tidak bisa bersambung dengan dhamir. Begitu pula yang ma'nawi, bila bersambung dengan dhamir maka tidak kembali dengan pada isim yang mendahului, tapi kembalinya kepada yang ditakid. Musonif tidak menyebutkan dua robit, di antaranya adalah silatul ismi syagil fi'li. Dorobtu Zaidan dorobtul ladhi yukrihuhu. Yakrohuhu. Sifatun aw silatun silatu ismi ma'tufin ala ismi ma'tufin ala syaghil. Khalidun darabtu rajulan alladhi Khalidun darabtu amran wa rajulan yuhibbuhu. Begitu Khalidun darabtu amran walladhi yuhibbuhu ai alladhi yuhibbu Khalidan. Ya wa 'ulqatun hasilatun bi tabi'i ka 'ulqatin bi nafsi al-ismi al-waqi'i. 'Ulqah mulabasah. Ya. Keterkaitan antara fi'il dengan al-mashyul'an itu dihasilkan dengan tabi', tapi tidak semua tabi' disebutkan nanti. Ulqah yang dihasilkan dengan tabi' itu sama dengan ulqah keterkaitannya dihasilkan dengan isim yang jatuh setelah ma'mul itu sendiri, seperti dalam contoh apa, Zaidan dorobtu ulama. Di sini kan terjadi keterkaitan, antara masyhul fiilnya tarabtu ulama dengan apa? Masyhul anhu. Dengan apa? Dihasilkan dengan isim, dengan sabab, dengan sababnya. Ya, dengan sababnya. Karena di sini sababnya diidhofahkan kepada dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului. Dihasilkan. Nah, sebagaimana dihasilkan ya ulqah ini dengan sababi, dengan sabab, maka yang namanya ulqah pun bisa dihasilkan dengan tawabi'. Yang tadinya itu masyhul bih itu tadinya apa? Ajnabi, ya, dengan sebab tabi yang tiga nanti akan disebutkan, maka dia menjadi tidak lagi asing. Ya, paham maknanya ya. Disebutkan oleh beliau Asy-Syarih rahimahullah bahwasanya tabi yang bisa menjadikan yang tadinya ajnabi itu tidak lagi ajnabi tiga. Yang pertama sifat Zaidan darabtu rajulan yuhibbu. Kalau berhenti pada rajulan, Zaidan darabtu rajulan asing. Zaidan saya memukul seorang laki-laki. Jumlahnya darabtu, jumlah darabtu rajulan asing jadinya kan. Ya. Zaidan darabtu rajulan, tidak terjadi ulqah. Maka dengan disifati ya, dengan sifat seperti yuhibbuhu, maka dihasilkan di situ ulqah. Zaid saya pukul seorang yang mencintainya, terjadi ulqah dengan apa? Sifat atau dengan apa fayan? Zaidan darabtu Amran abah. Zaidan darabtu Amran abah. Kalau berhenti pada Amran, ya asing jadinya. Zaidan darabtu Amran, jumlah darabtu Amran asing. Ditambahkan padanya abah, yaitu apa? Atafayan, maka menjadi tidak asing lagi. Zaid saya pukul Amr bapaknya. Ataupun dengan apa? Ma'tuf dengan wawu saja khusus. Ya, tidak selainnya dari huruf-huruf abah. Zaidan darabtu Amran wa akhah. Ini pun dihasilkan apa? Al-mulabasah. Zaidan darabtu Amran asing jumlah darabtu Amran. Ditambahkan bersamanya ataf dengan wawu, maka dihasilkan yang namanya mulabasah. Zaidan darabtu Amran wa akhah. Insyaallah ini bisa difahami ya. Dihasilkan al-muhim kesimpulannya ya. Yang ajnabi masyhul anhu ataupun asy-syaghil yang ajnabi apabila diitba' dengan satu dari tiga macam tabi tadi, maka tidak lagi dia menjadi asing. Sebagaimana pada sabab, ya, pada sabab ataupun pada mudhaf, kemudian ditambahkan lagi oleh al-mu'allik ya, dua sebab yang lain yang dengan itu dihasilkan al-mulabasah. Itu diantaranya silah, silah dari isim, silah dari isim asy-syaghil, silah dari isim yang menyibukkan fi'il ya. Contoh Zaidan darabtul ladhi yakrahu. Zaidan darabtul ladhi yakrahu. Zaid saya pukul orang yang membencinya. Di sini dihasilkan amula basah dengan apa? Silah. Di sini yakrahu itu silah kan. Zaidan darabtu. Zaidan darabtul ladhi. Kalau berhenti di situ ya belum terjadi yang namanya mula basah. Ditambahkan silah. Dan tidak boleh berhenti di situ ya pada alladhi. Zaidan darabtul ladhi yakrahu. Dihasilkan di sini keterkaitan dengan Zaid dengan apa? Silah yakrahuhu. Zaidan darabtul ladzi yakrahuhu, atau dengan sifat atau silah dari isim yang diathafkan kepada asy-syaghil, isim yang menyebutkan fi'il itu untuk beramal padanya. Ya, atau dengan beramal padanya. Contoh Khalid darabtu Amran wa rajulan yuhibbu. Ya, Khalid darabtu Amran wa rajulan yuhibbu. Apa yang menyebabkan mula bahasa di sini? Yuhibbu. Dia datang sebagai sifat dari isim yang diathafkan kepada apa? Kepada isim sebelumnya. Khalidan darabtu Amran. Berarti situ masih ajnabi. Jadi dikasih ma'tuf yang disifati, maka dihasilkan apa? Al-mulabasah. Khalidun darabtu Amran. Kalau warajulan berhenti, ya belum dihasilkan. Tidak ada dhamir yang kembali kepada Khalid. Disifati yuhibbu, maka dihasilkan apa? Mulabasah. Ya. Ataupun dengan silah dari isim yang diathafkan kepada isim asy-syaghil, yaitu isim yang amil itu beramal padanya. Khalidun darabtu Amran walladhi yuhibbu. Khalid saya memukul Amr walladhi yuhibbu, dan orang yang mencintai Khalid. Ya, dihasilkan dengan ini apa? Al-mulabasah. Ya, masih ada waktu kalau kita tambahkan. Ya, kita masih melihat masih ada yang belum lancar hafalannya, sehingga silakan di Hamzah di ringkas secara cepat ya. bantu. Al-Nazim rahmatullahi alaih Innu darus min sabikin fi'ilan syagol Anhu binasbi lafzihi awil mahal. Pada bait ini Musannif menjelaskan bahwasanya jika ada domir atau jika ada domir dari isim yang mendahului ini bukan fi'il dari beramal kepada sebelumnya dengan beramal kepada domir tersebut, maka nasabkanlah isim yang mendahului dengan fi'il yang sejenis atau yang semakna. Contohnya adalah seperti nahwu qaulik, contoh ucapanmu. Jika ada dhamir isim yang mutaqaddim menyebutkan fi'il dari beramal kepada padanya dengan masukkan lafaz dan mahalnya, binasbi di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah yakni dengan masukkan al-mashghul bihinya mahal lafzun au mahallan, seperti dalam contoh Zaidan darabtu rajulan Zaidan darabtuhu atau Zaidan darabtu hadza. Zaidan darabtuhu ini yang lafzun, atau yang kedua Zaidan darabtu Zaidan marartu bihi ini yang mahallan, karena walau lafzuhu majuran lakin mahallahu mansub. Maka Ibnu Malik menunjukkan masyhurnya fasamikun. Yang kedua adalah pendapat Suyuti dan dibeli juga oleh Al-Muradi bahwasanya binasbi ini bermakna an, yakni seperti contoh Zaidan darabtu, maknanya adalah jika dhamir isim yang terkodimnya bukan dari menasubkan isim secara lafaz atau mahalnya, dari beramal isim yang mustaghal anhu lafzun wa mahallan anhu, jika dhamir isim menyebutkan fi'il dari beramal kepada dhamir kepada isim mustaghal anhu lafzun wa mahallan dari, yakni pada contoh Zaidan darabtuhu ini yang lafzan ataupun mahallan, yakni hadza darabtuhu, ini pendapat yang dipilih oleh Al-Muradi. Fasabiqun simhu bi fi'lin udmira hatman muwafiqin lima qad udhira, maka yang mushaghal anhu yakni yang didahului isimnya nasukkanlah dengan fi'il secara wajib yang mencocoki maknanya, yakni dengan fi'il yang diidmar mencocoki maknanya atau lafaz dan maknanya. Ini saja. Yakni cara di sini tidak mutlak bahwasanya bisa menakdirkan fi'il yang sebelum syaghal anhu dengan lafad dan mahalnya, ataupun bisa juga hanya dengan maknanya saja. Yang dengan lafad dan maknanya jika fi'il yang masyghul bihinya atau fi'il yang masyghul itu dia muta'addi dan menasabkan dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului. Contohnya Zaidan darabtuhu, yakni darabtu Zaidan darabtuhu. Adapun yang kedua, lahirkan amil yang datang sebelum syaqal anhu hanya dengan maknanya saja, duna lafzi. Itu terjadi di tiga tempat. Yang pertama, jika amilnya itu lazim dan masyhul bihinya dhamir. Contohnya Zaidan marartu bih. Di sini dilahirkan maknanya saja. Seperti jawaztu Zaidan marartu bih. Ini yang pertama. Yang kedua, jika amilnya lazim dan majhul bihinya isim zahir yang dihadirkan kepada dhamir yang kembali kepada isim al-mutaqaddim. Contohnya Zaidan marartu bi ghulamihi. Takdirnya labastu Zaidan marartu bi ghulamihi. Kemudian yang ketiga, yang mana hanya ditakdirkan makna saja duna lafzihi, terjadi pada tempat yang mana amilnya muta'addi dan masyghul bihinya isim zahir yang didhufahkan kepada dhamir yang kembali kepada isim al-mutaqaddim. Contohnya Zaidan akramtu ghulamahu, yakni Zaidan darabtu ghulamahu, takdirnya ahantu Zaidan darabtu ghulamahu. Adapun jika Kemudian bait berikutnya, wa in talasa biquma bil ibtida yahtasu farafa tazimhu abada. Di sini musannif menyebutkan basyirnya tentang wajibnya rafakan wajibnya dirafakan isim al-mushaghal anhu, terjadi di dua tempat. Yang pertama, jika datang setelah adat yang mana adat tersebut khusus untuk ibtida. Contohnya idzal fujaiyah dan laitama serta al-wawu al-haliyah. Ya, ini pada semisal ungkapanmu kharajtu fa idza zaidun darabtahu, atau laitama zaidun akramtahu, ataupun al-wawu al-haliyah kharajtu wa zaidun darabtuhu kharajtu wa zaidun akramtahu. Kemudian tempat yang kedua adalah jika apa yang jika fi'il tetap setelah adat yang menghalangi apa yang sebelumnya beramal, yang menghalangi apa yang setelahnya untuk beramal kepada yang sebelumnya. Di sini ada beberapa adat, ada 10 adat, 10 alat yang menghalangi beramalnya apa yang setelahnya kepada yang sebelumnya. Di antaranya ialah adatu asyartiyah jami'uha, adat syartiyah. Contohnya Zaidun in laqitahu fasallimhu, ini syartiyah. Kemudian istifhamiyah berikutnya waqtiru nasbun qabla fi nizi talab wa ba'da ma ilahul fi'na ghalab. Musannif menjelaskan bahwasanya di sana ada tempat-tempat yang boleh dua perkara, cuman lebih rajih nasab, yakni di tiga tempat. Tempat yang pertama ialah jika isim syaghal anhu datang setelah adat yang ghalibnya bersambung dengan fi'il, seperti hamzah al-istifhamiyah. Yang kedua, jika al-mushaqqal anhu datang setelah ataf, yang mana ataf ini didahului oleh jumlah fi'liyah dan tidak dipisahkan antara dia dengan isimnya. Contohnya qama zaidun wa amron laqizahu. Tempat yang ketiga jika tempat yang ketiga jika datang mustaqbal anhu sebelum fi'il yang bermakna talab. Contohnya adalah zaidan idribhu. Wa in kana al-ma'tufu fi'lan mukhbara bihi an ismin ta'rifan mukhayyara. Musannif menjelaskan bahwasanya di antara tempat yang wajib yang bolehnya dua perkara, namun lebih dipilih rafa', yakni jika mustaghal anhu datang setelah wawu ataf yang mana dilalui oleh jumlah dzatul wajhain. Contohnya adalah Hindun akramtuha wa Zaidun darabtahu 'indaha. Di sini boleh merafakan Zaid dan masukkannya, tapi yang dipilih rafa'nya Zaid. Warafa'i walladhi marra najah sama'u bihaf'al wada' ma lam yubah. Musannif menyebutkan basyir ini untuk menjelaskan bahwasanya ada tempat yang bolehnya dua perkara ala sawa, yang sama-sama kuat, yakni jika tidak ada padanya apa yang mewajibkan nasabnya. Warafa'i walladhi marra najah rafa'al birojih, pada selain yang disebutkan tempat-tempat yang disebutkan selain mayujib nasbahu wa raf'ahu wa yatarajjah fihi al-amrun wa ikhtira an-nasb wa yatarajjah fihi an-nasb wa yatarajjah fihi rafa' wa yasawi fihi al-amrun. Warafu fi walladhi marra rajah sama ubi haf'al wada' ma lam yubah. Dan rafa pada selain yang disebutkan dari wajibnya nasab, wajibnya dari apa yang mengharuskan nasabnya, apa yang mengharuskan rafa'nya, apa yang merajikan nasabnya, dan apa yang membolehkan kedua sisi ala sawa, maka rafa' lebih dipilih. Alasannya karena adamul idmar arjah min idmar lianna fihi at-takalluf, karena tidak menghilangkan itu lebih dipilih dari menghilangkan karena padanya ada takalluf. Wa fasl mashhul bi harfi jarri aw bi dhafatin ka wasl yajri. Misalkan masyghul bihi dengan huruf jar dengan idhofah itu sama seperti enggak adanya, seperti menyambungnya. Masyghul dengan masyghul bihi, yakni sama pada hukum yang lima, wajib nasab, wajib rafa, atau lebih rajih nasab, lebih rajih rafa, atau ala sawa. Wasawi fi dzal babi wasfan dza amal bil fi'li illam yakun ma'niyun hasal. Di sini amil yang merupa sifat sama seperti fi'il jika terkumpul padanya tiga syarat. Pertama, wasaf yang mencakup isim fa'il, isim maf'ul, dan sifat musyam'ah dan syiraq mubalaghah. Kemudian yang kedua adalah dia sifat tersebut beramal pada maf'uliyah. Yang ketiga, tidak ada penghalang yang menghalanginya dan beramal seperti al-mausulah. Wa ulqatun hasatun bi tabi'i ka'ulqatin bin nasfil ismil waqi'. Dan keterkaitan yang terjadi dengan sebab tawbi seperti atof dengan waw, kemudian atof bayan, kemudian badal, itu sama seperti keterkaitan dengan sabab. Contohnya adalah Zaidan darabtu rajulan yuhibbu. Di sana ada tempat lagi yang belum disebutkan oleh musannif, dua tempat, yakni jika silah apa bahasanya enak. Ya, itulah. Silah bagi isim yang syaghil. Contohnya darab Zaidan darabtul ladzi yakrahu. Wa taqdir akramtu Zaidan darabtul ladzi yakrahu. Di sini ulqahnya dengan silah isim yang syaghil. Kemudian yang kedua adalah silah atau sifat dari ma'tuf yang diatofkan kepada isim syaghil. Contohnya Zaidan darabtu Amran wa rajulan yuhibbuhu. Ini yang sifat. Adapun yang sifat kemudian silah Zaidan darabtu Amran wal ladzi yakrahu. Ada pertanyaan ini, tapi insya Allah sudah bisa menjawab. Arif al-shighal wadhkur arkanahu. Al-shighal, ada yang masih ingat al-shighal? Taqaddumu al-ism wa ta'akhiru fi'l qad amila fi tamiri aw sababihi. Wadhkur arkanahu kam? Arkan al-shighal thalathah. Al-awwal al-mushtaghal anhu, al-mashghul al-mashghul bih. Ya, muwaddihan dzalika bi amsalatin min indik. Ya, itu contoh satu-satu yang beda, jangan ada yang sama. Kan banyak isyghal. Hah. Contoh. Enak pertama. Belum ada yang mendahului ya. Zaidan uqtulhu. Zaidan uqtulhu. Terus. Beda contohnya. Amrun akrimhu, masih sejenis cuma beda lafadznya. Terus isyghal. Kalau bisa beda-beda. Kalau ini bentuknya seperti ini, kalau ini yang dinasabkan sebabnya ini itunya. Ya. Tadi takdirnya apa antum? Zaidan uqtulhu, uqtul Zaidan uqtulhu. Terus Hasan, contohkan yang berbeda dari isyghal. Ya boleh yang wajib nasabnya, yang wajib rafa'nya, semuanya. Ah. Apa? Enggak. Contoh. Contohnya di dari anda sendiri. Apa? Contohnya. Mudah kok. Jadi yang wajib nasab, yang boleh dengan dua sisi, yang wajib rofa, yang lebih roji ini kan contoh banyak. Atau saya tentukan saja ya. Contoh yang wajib nasab. Apa yang wajib nasab? Zaidan in wajib nasab kenapa? Zaidan in darabtahu. Balik in Zaidan darabtahu. Apa jawabannya? Jawabannya apa? Apa? In Zaidan darabtahu. Apa? Akrimhu itu karena muliakan, tadi kan pukul si. Ya, kemudian takdirnya apa? In Zaidan darabtahu fakrimhu. Takdirnya apa berarti? In darabta Zaidan. Ini yang wajib apa? nasab, yang wajib nasab. Ya contohkan setelahnya masih yang wajib nasab. Dengan selain il. Kan banyak. Ada waktu syarat ada dua kan. Yang pada nasr itu kan in dan idza, ada waktu sifam, ada waktu tolab, ada waktu tolab dan apa? Bukan tolab, tahdid dan al-arm. Ya, silakan. Contoh. Zaidan rahimahullah. Ini wajib nasab enggak? Zaidan rahimahullah. Hah? Yang wajib nasab. Apa yang mengharuskan Zaidan nasab di situ? Enggak ada. Hah? Tolak enggak mengharuskan. Sifat boleh kan? Mengkhabari dengan jumlah khabariyah. Yang wajib nasab. Hah? Hamam. Ini harus contoh-contoh kayak gini insyaallah nanti saya ya. Mam. Yang wajib nasab contohkan. Tadi kan baru yang didahului oleh in syartiyah, ada waktu syarat. Ya. Apa? Haitsuma. Kalau haitsuma terjadinya pada syair ya. Banyak kan? Ada waktu syarat ada dua ya kan? In dan idza. Kemudian di sana ada waktu al-'ard, ada waktu tahdid, ada istifham. Ah. Ayo. Contohnya apa? Qur'anan ini qara'tu. Huruf nasikhah. Hal Quran qara'tahu. Hal Al-Qur'ana qara'tahu. Laula Zaidan qatal tuhu. Dan Pak Akram tahu. Akram tahu. Wa Ibrahimu kam nasah talahu. Nasantah wajib rofa wa Ibrahimu kam nasantalahu ba'da kamal khabariyah kok. Wa Ibrahimu kam nasohta. Karena datang setelah kamal khabariyah. Isim ya, sebut kamu baria yang tidak bisa beramal. Laitama Umaru qatal tahu. Dikarenakan Umar sebagai masyhul anhu terletak setelah ada yang muhtasah bil ibtida. Kharajtu wa Zaidun. Kharajtu wa Zaidun ya'kuluhul asabi. Ya fari syuhul asad. Setelah bau hal ya. Contoh rofa ya misyakul anhu wahindun ma tazawwajtuha wahindun ma tazawwajtuha ma tazawwajtuha yakni fi'il yang masyhul datang setelah adat yang menghalangi beramal apa yang setelahnya kepada yang sebelumnya. Ma anafiyah. Dukhultul masjida faida zaidun. Zaidun Muhammadan la ana uhibbuhu fillah. Yang wajib rafa di antaranya lam tidak Zaidun la ana qatar tahu. Atau yang lainnya itu dengan mausulah Zaidun alladhi turabtahu. Yang rojih nasab. Contoh wajib rofa contohnya Khalidun la ana uhibbuhu hubban jamma. Khalid pula. Al-Qur'anu inni qara'tu. Aisyah imra'atun ma zawwajtuha. manafiyah. Zaidun ini darabtu, alasannya adalah nasih. Wala bisyarat, dan contohnya yang rofa tula dengan syarat terjatuh pada jawabul qasam, contoh zaidunallahi la tribu. Contoh berikutnya untuk istighol yang wajib rofa. Mahadun, Mahadun kam zurtuhu. Ad-darsu hal katabtahu. Dikarenakan setelah ad-darsu sebagai masyhul anhu terletak setelahnya hal, adat istifham yang menghalangi fi'il setelahnya beramal pada ad-darsu. Bikrun halla tula'ibuha. Kiptun halla tula'i halla tudoribuha. Tudoribuha. Kiptun halla tadribuhu. الكعبة هو بيت أكرمتها أكرمته الكعبة ومسجد أكرمته. Di sini dihalangi dengan sifat atau dengan mausuf yang disifati oleh amil mashkul. الكعبة ومسجد أكرمته ومسجد أكرمته atau al-Ka'bah tu masjidun akramtuhu. Sayyidnya masjidun, dia menjadi alat yang menghalangi amalnya sebelumnya kepada yang setelahnya atau setelahnya kepada sebelumnya, karena disifati oleh amil mashghul. Karena dihalangi dengan mausuf yang disifati dengan amil masyhul. Al-asmaul mausufah bi amil masyhul. Di antara yang diwajibkannya rofa adalah aubila fi'il datang setelah adat yang layak malu ba'dah fi maqablah, yaitu ba'du huruf nafi. Di antaranya la dengan syarat agar dia terletak setelah jawab qasam. Misaluhu az-zina, wallahi az-zina, wallahi la aqrabuha. Huh. az-zina wallahi la aqrabuhu. Al-Istighol yang boleh dua sisi, akan tapi yang nasab dirazi contohnya itu Zaidan rahimahullah. Rahimahullah. Kenapa di situ boleh dengan dua sisi? Kenapa yang lebih rajih nasab? Karena datang sebelum fi'il talab. Sedangkan mengkhobari dengan talab, mengkhobari dengan fi'il talab. Keluar dari khilaf. Masih yang lebih rajih nasab contohnya. Apabila dia itu terjatuh setelah isim dal alal alal alal nahi, contohnya Khalidan la tatribhu. Belum. Takdirnya Khalidan la tatribhu, takdirnya la tatribhu Khalidan. La tatrib Zaidan. La tatrib Khalidan. Takdirnya la tatrib Khalidan. Al-Qur'ana qara'tahu. Qara'tahu. Al-Qur'ana qara'tahu. Karena seringnya fi'il datang setelahnya. Didahului oleh hamzah istifham. Yang mana fi'il sering datang setelahnya. Ja'a, ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammad. Wa amran a'zamtuhu. A'zamtuhu. Nasab. Karena dua, karena setelah jumlah fi'il. Fi'il ya. Coba pilih. Zaidun koma wa amrun akramtu. Zaidun koma wa amrun akramtu. Akramtu. Akramtu. Zaidun darabtuhu, darabtuhu wahindan darabtuha indahu. Wahindan Wahindan Rafa. Ya Rafa. Nas Rafa. Oh sama-sama. Yang rajih pada contoh yang rajih Rafa. Alkitabu babatu. Alkitabu ashkaltuhu. Syakaltuhu.